Oleh karena itulah ketika dikatakan kepada sebagian para ulama, ya, ada dua orang figur pemimpin. Ya, pemimpin yang pertama, dia adalah seorang pemimpin yang fasik. Akan tetapi dia memiliki kekuatan, kemampuan untuk memerintah. Tegas. Ya. Wa inna fulanan salihun lakinnahu dhaif. Adapun si fulan, ya, adalah atau pemimpin yang kedua, orang yang kedua adalah orang yang saleh. Akan tetapi dia lemah. Tidak punya leadership, tidak punya kemampuan untuk memimpin. Qala ayyuhuma aslah lil wilayah? Maka di antara dua figur ini yang mana yang lebih layak untuk memerintah? Ya. Faqala, maka mereka mengatakan al-fasikul qawi. Yang lebih berhak untuk memerintah adalah yang fasik tapi memiliki kekuatan. Kenapa? Mungkin terdengar ya agak aneh ya. Kenapa kok di antara dua ini, tentu yang ideal adalah seorang yang soleh dan kuat ya. As-solehul qawi, ini yang paling ideal. Tapi kalau misalnya di hadapan kita, ada seorang calon pemimpin yang dia fasik, tapi apa? Memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang satu soleh, tapi tidak punya kekuatan. Maka di antara keduanya, yang lebih bagus untuk menjadi pemimpin adalah yang fasik, ya, walaupun yang fasik, tapi memiliki kekuatan. Kenapa kata beliau li'anna fisqahu 'ala nafsihi wa quwwatahu lil muslimin? Karena kefasikannya itu kembali kepada dirinya. Adapun kekuatannya ini kembali kepada kaum muslimin. Artinya kekuatan dia, kemampuan dia untuk memimpin, ini kemaslahatannya kembali kepada kaum muslimin. Wa amma hadza salihu fa inna salahahu li nafsihi. Adapun orang yang saleh, maka kesolehannya itu untuk dirinya. Wadha'fahu yadurrul muslimin, sedangkan kelemahannya ini akan memudaratkan kaum muslimin. Ya, enggak punya kewibawaan, enggak punya ketegasan, enggak punya kekuatan untuk mengatur, maka akan terjadi kekacauan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kalau memang kita dihadapkan pada sosok, dua sosok pemimpin, yang satu fasik tapi kuat, yang satu saleh tapi lemah, maka yang lebih dipilih adalah yang fasik tapi memiliki kekuatan dalam memimpin. Ya. Tentu kita bukan membenarkan kefasikannya ya. Ini memilih antara dua hal yang jelek ya. Tentu yang paling ideal adalah yang saleh dan memiliki kekuatan. Kalau ada yang saleh dan dia memiliki kemampuan untuk memimpin, itulah yang dipilih. Qala fa yusma'u lahu wa yuta' wa in kana fasikan fi nafsihi. Maka hendaknya pemimpin walaupun dia fasik, hendaknya dia tetap didengar dan ditaati. Bal wa in jara wa in zalam. Bahkan ketika dia terkadang berbuat jahat atau berbuat zalim, maka tidak dicabut ketaatan tersebut. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ati wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Taatilah dia walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Kenapa? Kok seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam pro dengan pemimpin yang zalim? Nauzubillah. Sama sekali bukan itu. Tapi karena di balik ketaatan tersebut ada kemaslahatan yang besar. Dengan kesabaran kita terhadap pemimpin tersebut ada kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. Ini sebabnya. Jadi jangan kemudian terkesan kok seolah Islam itu pro dengan pemerintah yang zalim. Tidak sama sekali. Ya, Islam tetap mengecam kezaliman. Ini kita berbicara tentang kemaslahatan yang lebih besar di baliknya. Kata beliau kemudian, li'anna fi ta'atihi maslahatan arjah minal mafsadati allati huwa 'alaiha. Karena dengan mentaati pemimpin semacam ini terdapat kemaslahatan yang lebih kuat daripada ya kerusakan yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri. Ya, dengan tetap taat kepadanya, patuh kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat, ini akan tercipta ketentraman. Berbeda kalau misalnya dicabut ketaatan kepada pemimpin tersebut, maka akan muncul ya kekacauan di mana-mana. Dan ini sudah terbukti ya, kita sudah pernah mengalaminya di era reformasi, di awal-awal reformasi terjadi kekacauan, tetap taat di mana-mana, patuh begitu orang masyarakat tidak lagi taat kepada pihak pemerintah, maka kerusuhan terjadi di mana-mana, penjarahan terjadi di mana-mana. Ya, bahkan ya kerusuhan tersebut mengambil ribuan nyawa kaum muslimin. Ketika apa? Pemerintah tidak lagi ditaati. Walianna mafsadatul khuruj alaihi a'zam min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa huwa asin. Karena kerusakan yang muncul dari keluar, ya, tidak taat kepadanya, ini lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan, ya, selama kita taat kepadanya dalam keadaan dia bermaksiat. Oke, dia bermaksiat, itu kembali kepada dia, skupnya kecil. Tapi kalau kita keluar memberontak kepada pemerintah yang kita katakan sebagai pemerintah yang zalim, maka kerusakan yang muncul itu jauh lebih parah. Wali anna mafsadatul khuruj alaihi aqdam min mafsadatil baqai ala taatihi wa wa'asin li anna fil khuruj alaihi safkan lidima wa ikhlalan bil aman wa tafriqan lil kalimah. Karena dengan memberontak kepada mereka, ini akan menyebabkan tertumpahnya darah, hilangnya keamanan, dan terjadi perpecahan. Sampai sekarang negara-negara di Arab, ketika mereka berusaha menggulingkan pemerintah yang zalim, sampai sekarang, ya, sekian tahun keadaan mereka tidak juga membaik, bahkan semakin hari semakin parah. Keamanan yang dulunya mereka dapatkan sekarang hilang. Beliau kemudian mengatakan, wa madza hasala lil ladzina kharaju 'alal umara wa wulatil umur mimma qassahu tarikh. Apa yang terjadi kepada pihak-pihak pemberontak yang memberontak kepada para pemimpin, ya, yang telah dikisahkan dalam sejarah-sejarah? Madza hasala lamma anna nazighatan minasyuzat fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu qamu wa syaqqu asa at-ta'ah. Apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang atau para pemberontak dari kalangan orang-orang yang menyimpang di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, mereka, ya, kemudian bangkit memberontak dan mematahkan tongkat ketaatan kepada Utsman. Ya. Jadi di masanya Utsman ibn Affan ada tuduhan-tuduhan mereka bahwa Utsman radhiyallahu anhu itu melakukan nepotisme. Dan ini tentunya tidak benar. Ya, mereka mengatakan bahwa, ya, pejabat-pejabat negara ketika itu dipegang oleh kerabatnya Utsman. Ya, Utsman melakukan nepotisme. Tapi kalau kita teliti, ya, dari sekian banyak gubernur yang diangkat oleh Utsman ibn Affan di masa pemerintahan beliau, sekitar 30 sampai 35 orang gubernur, itu hanya 5 saja yang berasal dari karib kerabat beliau. Itu pun sebagiannya yang mengangkat adalah Umar, khalifah sebelumnya. Tapi begitulah yang namanya manusia, suka kalau, ya, persatuan kaum muslimin itu terpecah belah. Sebagian di antara mereka membuat provokasi untuk memberontak kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa qatala Amirul Mukminin Utsman, sampai akhirnya mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Ya, akibat pemberontakan dan provokasi yang mereka gembar-gemborkan, akhirnya terbunuhlah sahabat Utsman ibn Affan. Madza hasala 'alal mu'minin minan nakasati ilal an? Apa yang dirasakan oleh kaum mukminin berupa kemunduran sampai sekarang? Bisa babi khuruj 'ala amiril mu'minin wa qatlihi, dengan sebab keluarnya mereka dari ketaatan kepada Amirul Mukminin dan bahkan sampai membunuhnya. Sampai sekarang, ya, kekuatan kaum muslimin tidak kembali lagi seperti kekuatan sebelum terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fala yazalul muslimin yu'anuna minan nakasatil mutawaliyah wal mafasid. Ya. Senantiasa kaum muslimin karena ketidaktaatan mereka kepada pihak pemimpin, mereka ditimpa dengan kemunduran, ditimpa dengan kerusakan secara terus-menerus. Ya. Ketika mereka mulai meninggalkan ketaatan mereka kepada pemimpin, maka mereka mengalami kemunduran demi kemunduran. Wa kadzalika fi haqqi baqiyatil ulah, demikian juga yang terjadi pada pemimpin-pemimpin yang lain selain Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, pasca pembunuhan Utsman bin Affan, kaum muslimin terpecah. Sehingga bahkan terjadi peperangan demi peperangan antara para sahabat. Ada perang Jamal, kemudian ada perang Siffin. Perang Jamal yakni antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Talhah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhu dan Zubair. Ali di satu sisi, kemudian Aisyah, Talhah dan Zubair di sisi yang lain. Setelah itu selesai, perang lagi, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib melawan pasukannya Muawiyah dan Amr bin Al-As. Terjadi perpecahan pasca pembunuhan Utsman bin Affan. Apa yang menyebabkan Utsman terbunuh? Karena itu tadi, provokasi yang dilakukan oleh sebagian orang sehingga mereka tidak lagi mentaati khalifah, bahkan sampai membunuh khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Qala as-sabru ala ta'atihi wa in kana fihi mafsadatun juz'iyyah akhafu min mafsadatil khuruj alaihi. Maka bersabar untuk taat kepada pemerintah walaupun di dalamnya terdapat kerusakan secara parsial. Artinya ada kerusakan, kita taat kepada mereka terjadi kerusakan. Ya. Akan tetapi akhaf min mafsadatil khuruj alaihi. Kerusakan ini lebih ringan daripada kerusakan kita keluar darinya. Ya, ketika seseorang memberontak kepada penguasa, maka kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Ya, kalau dia melakukan kedoliman, mungkin hanya kedoliman, 1-2 kedoliman. Tapi ketika pemerintah ini digulingkan, terjadi kedoliman di mana-mana. Terjadi kedoliman di mana-mana. Darah menjadi murah. Orang dengan mudah membunuh sesama. Terjadi kekacauan, penjarahan, pembakaran, penyerbuan, bahkan kerusuhan. Ya, kita tahu pasca jatuhnya, orang kadang-kadang dia mereka menutup sejarah, menutup mata terhadap sejarah. Jangan lupa, begitu dijatuhkannya Pak Harto tahun 98, sekian ribu saudara-saudara kita di Ambon, di Poso, ya, di berbagai tempat, ya, terbunuh. Kerusuhan, banyak kerusuhan. Ya, kita masih bisa menghitungnya, kerusuhan di Ambon, di Poso, di Sampit, ya, kemudian di berbagai tempat terjadi kerusuhan. Yang korbannya siapa? Kaum muslimin. Kadang orang menutup mata terhadap fakta sejarah seperti ini. Ini semua akibat apa? Keluarnya sebagian orang untuk memberontak kepada pemerintah, berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang resmi. Ya. Maka kata beliau, bersabar untuk taat kepada mereka, ini mafsadahnya lebih ringan daripada mafsadat yang muncul ketika pemberontakan itu terjadi. Falidzalika aujaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu malam yakhruj anil Islam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selama dia belum keluar dari keislamannya. Kata beliau, isma'u wa ati'u illa antarau kufran bawahan. Ya. Mendengar dan taatlah kalian kepada pemerintah sampai kemudian engkau melihat dia memang benar-benar melakukan kekufuran yang nyata. Ya. Kalau dia belum melakukan kekufuran yang nyata, masih dalam keislamannya, maka hendaknya kita tetap mendengar dan taat kepada pemerintah. Walau kana fasikan, walaupun mungkin dia seorang yang fasik, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Walau kana zaliman, walaupun dia adalah seorang yang zalim. Fa innahu yusbaru ala hadhil mafasid al-juz'iyyah dar'an li mafsadatil azimah. Karena kesabaran kita terhadap kerusakan yang terjadi padanya, kezaliman, kefasikan yang ada pada pemimpin tersebut, dar'an li mafsadatil azimah. Ini akan menutup kerusakan yang jauh lebih besar. Jadi bukan sama sekali, bukan kita pro dengan orang yang zalim, tidak. Bukan berarti kita mendukung kefasikan, tidak. Tapi intinya adalah apa? Dengan tetap sabar, ya, mentaati mereka, kita telah menutup kerusakan yang lebih besar. Ya. Wartika ba akhafid dararain. Ini termasuk ke dalam bab mengambil keburukan yang lebih ringan dari dua keburukan. Ini yang banyak orang kadang-kadang enggak paham, apalagi kalau sudah terprovokasi demikian emosional, ya, ketika melihat kedoliman yang dilakukan pemerintah demikian emosional, ayo kita gulingkan, kita ganti dengan yang lebih baru. Ya, dengan lebih yang lebih baik. Ini biasanya dipropagandakan oleh orang-orang. Ya, kita gulingkan, ganti dengan yang lebih baik. Ternyata apa? Banyak sejarah mencatat ketika pemerintah A digulingkan, masuk pemerintah yang baru, keadaannya tidak jauh beda, bahkan lebih parah. Ya. Orang dulu bilang yang namanya korupsi mungkin dulu terjadi tapi dalam skop yang kecil. Sekarang merata di mana-mana dari atas sampai ke bawah. Tidak lebih baik dari pemerintahan yang dulu. Ya. Sehingga apa? Kita sabar kepada pemerintah itu bukan mendukung kedolimannya, tapi karena ya menutup kemafsadatan, keburukan yang lebih besar. Qala lidaf'i a'lahuma, untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Hada syai'un ma'ruf, dan ini suatu perkara yang sudah kita ketahui. Ya. Bahwa apa? Terkadang orang harus memilih, ada dua kejelekan. Tapi kejelekan yang ini lebih ringan. Ya, misalnya kita minum obat saja, obat itu pahit. Ya, tapi kita minum, kenapa? Karena kita berharap ada kesembuhan di sana. Ya, kalau bisa nggak minum obat ya, karena obat rasanya nggak enak. Tapi kita memilih minum obat, merasakan satu hal yang tidak enak tadi demi kesembuhan. Ini satu hal perkara yang jelas sekali. Orang yang dia berpikir dengan rasional, bukan dengan emosional, dia akan tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah kebenaran. Ya, memilih keburukan yang lebih ringan, ini kita ambil daripada muncul kerusakan yang lebih besar. Qala wa ma min qaumin kharaju ala imamihim illa kanat al-fasadatu fil khuruj alaihi a'dham min al-mafsadati fi sabri ala ta'atihi. Tidak ada suatu kaum yang mereka memberontak kepada pemimpin-pemimpin mereka kecuali ya, melainkan kerusakan yang muncul dari pemberontakan tersebut lebih besar dari kerusakan yang muncul ketika dia bersabar untuk taat kepada pemerintah. Ya, ketika dia sabar memang muncul kerusakan, tapi apa? Kerusakannya lebih kecil daripada kerusakan yang muncul ketika dia memberontak keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Qala wa hadha farqu baina ahli jahiliyah wal Islam fi mas'alati ulati al-umur. Maka inilah yang menjadi pembeda antara ahlul jahiliyah dan ahlul Islam dalam memandang pemimpin. Ahlul jahiliyah la yarawna ta'ata li ulati al-umur wa yarawna dhalika dhillah. Maka masyarakat jahiliyah menganggap bahwa taat kepada pemimpin itu merupakan sebuah kehinaan. Wa amal Islam fa innahu amara bi ta'ati ulatil umur al muslimin. Sedangkan Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in kana indahum syai'un min al fisq fi anfusihim. Walaupun pada diri mereka terdapat kefasikan. Au indahum dhulmun linnas, atau mereka memiliki kedzaliman terhadap manusia. Yusbaru alaihim. Maka hendaknya mereka bersabar atas kerusakan-kerusakan dan kedzaliman tersebut. Lianna fi dzalika masalihal lil muslimin, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya pengulangan dari beliau. Memang ini diulang oleh beliau untuk memberikan penekanan kepada kita agar benar-benar jelas. Ya, agar benar-benar jelas dan dipahami. Kita bukan pro terhadap kedzaliman mereka, tapi untuk menutup kerusakan yang lebih besar. Ya. Lianna fi dzalika masalihal lil muslimin. Ya. Wa fil khuruj alaihim madarra lil muslimin a'dham min al mafasid allati fihi al baqa' ala ta'atihim ma infirahihim alladhi la yukhrijuhum anil islam. Ya, karena dengan taat kepada mereka di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, adapun memberontak maka di dalamnya terdapat kemudaratan bagi kaum muslimin yang lebih besar dari kerusakan yang muncul ketika kita bertahan, bersabar untuk mentaati mereka, walaupun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Wa hadhil qa'idatul 'azimah allati ja'a bihal Islam fi adal amril 'azim. Maka ini merupakan kaidah yang sangat agung yang dibawa oleh Islam dalam menghadapi permasalahan besar semacam ini. Ya. Jadi kalau kita pegang kaidah ini, saya taat bukan karena setuju dengan kefasikannya, karena setuju dengan kedzalimannya, tapi saya taat tidak mau memberontak, tidak mau keluar dari ketaatan, karena dengan keluar dari ketaatan kepada pemerintah akan muncul mafsadat yang lebih besar. Ini kaidah ya yang ma'ruf di kalangan para ulama. Qala wa amma ahlul jahiliyah kama sabaq la yarawna in iqada wilayah walau yarawna sam'an wala yarawna sam'an wala ta'atan. Adapun masyarakat jahiliyah sebagaimana yang telah kita sebutkan, mereka tidaklah memandang wajibnya taat kepada pihak pemerintah. Mereka tidak memandang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa mithluhum al-ummul kafirah al-an. Dan yang semisal dengan mereka adalah orang-orang kafir di masa sekarang. Alladzina yaquluna bil hurriyat wad demokratiyat, yang mereka menganggap ya, yang berpemahaman kebebasan dan juga berpemahaman demokrasi. Madza takunu mujtama'atuhum al'an, apa yang terjadi pada masyarakat mereka? Hamajiyatun bahimiyatun, terjadi kezaliman dan juga sifat-sifat kebinatangan. wa qatlun wa salbun wa fasadun a'rad wa fasadul a'rad, terjadi pembunuhan di tengah-tengah mereka, terjadi kedzaliman dan kerusakan, ya, kerusakan terhadap penghormatan, terhadap kehormatan manusia. Ya. Kita melihat di negara-negara yang katanya mereka negara maju, pada hakikatnya terjadi kedzaliman yang luar biasa. Bahkan pihak pemerintah mau tidak mau mereka harus tunduk kepada rakyatnya. Ya. Contoh yang jelas yang bisa kita lihat, dahulu yang namanya LGBT, apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, T-nya apa? Transseksual. Oh, transgender. Sering sebut tapi enggak tahu saya. LGBT. Dulu suatu hal yang sangat tercela di tengah-tengah mereka. Ya. Tapi mulai ya ketika pemerintah memberikan tekanan, mereka melawan dengan kampanye sana, kampanye sini, ya, melakukan demo di sana, demo di sini, akhirnya pemerintahnya tunduk kepada mereka. Mulailah LGBT menjadi satu hal yang legal. Ya, kita melihat ya, kalau kita lihat di medsos kadang-kadang kita lihat kawin laki-laki sama laki-laki. Diakomodir sama pemerintah. Enggak boleh kita mencela mereka. Kalau orang mencela LGBT masuk penjara. Ya. Itu pilihan mereka katanya. Sama seperti itu, kehidupan seperti binatang, bahkan binatang lebih baik daripada mereka. Ya. Namanya binatang enggak ada yang kemudian apa? Ya, main petung-petungan enggak ada. Ya, mesti yang satu jantan, satu betina. Manusia ada yang petung-petungan. Ya, laki-laki sama laki-laki nikah dilegalkan oleh pihak negara. Boleh punya anak. Mau gimana LGBT punya anak coba? Adopsi, ya. Anaknya jadi korban pelecehan seksual sama dengan bapak dan bapaknya, ya. Enggak punya bapak dan ibu, bapak sama bapak, dua-duanya laki-laki, ya. Lihat bagaimana ketika mereka, ya, mulai apa? Bebas, tidak lagi taat kepada pemerintah, mereka berusaha bagaimana caranya agar pemerintah itu menurut kepada mereka. Ya. Wa syarrun wa tirabu amn. Demikian juga terjadi kegoncangan keamanan. Wa hum duwalun kubra, dalam keadaan mereka adalah negara yang besar. Wa indahum asliha wa indahum mudammirat. Mereka punya persenjataan, mereka punya ya mudammirat, yakni senjata-senjata penghancur. Lakin halatuhum halatun bahimiyah. Akan tetapi perkara mereka seperti perkara binatang wal iyadu billah. Ya, kita bisa melihat ya di sebagian negara itu kemaksiatan luar biasa. Jangan kita melihat kemajuan yang ada pada mereka. Ya, mereka tuh kacau sekali ya. Orang namanya orang mabuk ya, bebas di jalan-jalan ya. Dan bahkan dari sisi kemajuan ya, mereka terkadang lebih parah daripada kita. Kenapa? Memang dari sisi apa yang kita lihat maju mereka. Tapi kesenjangan sosial di tengah-tengah mereka ya itu luar biasa. Yang kaya-kaya sekali punya mobil sampai mobilnya terbuat dari emas, tapi yang miskin ya sampai harus bertahan di jalan. Banyak, bukannya satu dua, banyak. Satu kota itu mungkin ribuan atau jutaan orang ya terpaksa tinggal di jalan-jalan. Kehidupan mereka tidaklah lebih daripada kehidupan binatang. Ya, kehidupan kaum muslimin jauh lebih baik daripada mereka. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena mereka ya tetap mengambil atau li'annahum baquna ala makanat alihmul jahiliyah. Karena mereka mengambil prinsip-prinsip jahiliyah ini. Qala wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisam'i wa ta'ah lahum wa amara bin nasihati lahum sirran bainahum wa bainan nasih. Nah, kemudian ada orang yang mungkin menganggap lantas bagaimana dengan kedzaliman yang mungkin dilakukan oleh pihak pemerintah? Apakah kemudian kita ya membiarkan kedzaliman itu begitu saja tanpa ada usaha perbaikan? Maka dibantah oleh beliau, tidak seperti itu. Kita kemudian apa? Melakukan perbaikan kepada pihak pemimpin, tapi caranya harus prosedural. Ada prosedur yang diatur dalam syariat Islam. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka serta memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada pihak pemerintah. Jadi tetap ada nasihat demi nasihat yang diberikan kepada mereka, masukan demi masukan yang diberikan kepada mereka. sirron bainahum wa bainan nasih, akan tetapi dilakukan secara rahasia antara mereka dengan orang yang memberikan nasihat. Empat mata. Qala wa ammal kalamu fihim wa sabbuhum wa ghtiyabuhum fa hadza minal ghish lahum. Adapun ya ucapan-ucapan tentang mereka, mencela mereka, menggibahi pemerintah, fa hadza minal ghish lahum, maka ini termasuk pengkhianatan bagi mereka. Ya, ini ucapannya Syekh Saleh Al-Fauzan. Terkadang sebagian orang ya di belakangan ini mengambil ucapannya Syekh Saleh Al-Fauzan dalam permasalahan ya ketiadaan uzur bil jahl. Syekh Fauzan terus yang diambil. Tapi mereka kalau dikemukakan nih Syekh Fauzan punya kalam seperti ini nih. Ya, terhadap pemerintah hendaknya kita tidak menyebarkan aibnya. Ini merupakan pengkhianatan. Ini saya mereka enggak ngambil ini. Ya. Jadi mengambil pendapat sebagian para ulama tapi meninggalkan sebagian yang lainnya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, hendaknya kita tidak kemudian membicarakan mereka, mencela mereka. Maka ini merupakan al-ghish lahum, pengkhianatan atas diri mereka. Li'annahu yu'allib nas 'alaihim wa yufrihu ahla syarr. Karena ini akan memprovokasi manusia dan membuat gembira orang-orang yang mencintai kerusakan. Wa hadza min al-khiyanati liwulatil umur. Yang demikian ini merupakan pengkhianatan kepada pemerintah. Ammad du'a lahum wa adamu dzikri ma'ihim fil majalis fa huwa minan nasiha lahum. Adapun ya mendoakan kebaikan bagi mereka, ya, demikian juga tidak menyebutkan aib-aib mereka di muka umum, maka ini bentuk ketulusan kita kepada pihak pemimpin. Ya, ini merupakan ketulusan kita terhadap para pemimpin. Bahkan diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, seorang ulama besar Islam, beliau sampai mengatakan, kalau saya, ya law annali da'watan mustajab, kalau saya memiliki sebuah doa yang dikabulkan, saya akan jadikan doa itu untuk kebaikan pihak pemimpin. Saya akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan para pemimpin. Maka kemudian orang-orang bertanya, ya Abu Ali, wahai Abu Ali, ini panggilannya Fudail, kenapa? Kenapa kok kalau kamu punya doa yang terkabul, kamu jadikan doa tersebut untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin? Kata Fudail, kalau saya pergunakan doa itu untuk kebaikan saya, maka hanya saya saja mendapatkan kebaikan. Tapi kalau saya mendoakan kebaikan bagi pemimpin, lalu dikabulkan oleh Allah, pemimpinnya jadi baik, maka kebaikannya akan merata. Bukan hanya saya saja yang mendapatkan kebaikan tersebut, namun seluruh rakyat. Seperti itu orang yang tulus, ya, dia mendoakan kebaikan bagi pemerintah agar rakyatnya, saudara-saudaranya yang lain pun mendapatkan kebaikan. Ya. Wa man kana yuridu an yansahal imam fa innahu yusilun nasiha ilaihi fi nafsihi imma musyafahatan wa imma kitabatan. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin, maka hendaknya dia menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan nasihatnya sendiri. Imma musyafahatan, baik itu secara lisan, wa imma kitabatan, atau melalui tulisan. Ya. Wa imma bi an yusiya lahu man yattasilu bihi wa yuballighahu an hadza syai'. Atau dia ya mewasiatkan atau mengirimkan nasihat tersebut melalui orang-orang yang bisa menyampaikan kepada pihak penguasa. Ya. Idza lam yatamakkan fa huwa ma'dzur. Kalau memang dia tidak bisa menyampaikan nasihat secara langsung atau dia tidak bisa ya menuliskan surat, tidak sampai suratnya, atau dia tidak menemukan ada yang bisa menyampaikan nasihatnya kepada pihak penguasa, fa huwa ma'dzur, maka dia diberi uzur. Ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, dia tidak perlu berkecil hati karena memang dia tidak memiliki kemampuan. Qama amma annahu yajlisu fil majalis au alal manabir au amama asyritah yasubbu wulatal umur wa ya'ibuhum. Fahada laisa minan nasihah. Ya. Adapun dia duduk di majelis-majelis atau di mimbar-mimbar atau menyebarkan kaset-kaset, ya, dia mencela para pemimpin, kemudian mengumbar aib-aib para pemimpin, maka ini bukanlah nasihat. Nasihat itu disampaikan dengan penuh ketulusan, ya, bagaimana caranya agar orang itu berubah. Tapi kalau kemudian di mimbar-mimbar dia mengumbar aib pemerintah, maka ini bukanlah nasihat, bukanlah bentuk ketulusan. Wa innama huwa minal khiyanah li wulatil umur. Ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada pemimpin. Wa nasihatu lahum tashmalu du'a lahum bis-salah wa tashmalu satra uyubihim wa adama ifsyaihi. Wa adama ifsyaihi 'alan-nas. Maka ketulusan kepada pemerintah itu mencakup doa kebaikan untuknya. Demikian juga mencakup menutup aib-aib mereka dan tidak menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Wa kadzalika minan nasihati lahum alqiyamu bil a'mal allati yakilunaha ila muwazzifin. Demikian juga termasuk ketulusan kepada pemerintah adalah menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah. Wa yahaduna biha ilal wulat fil qiyami biha. Hada minan nasihah li wulatil umur. Dan kemudian melaksanakan, ya, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Hada minan nasihati li wulatil umur. Ini merupakan nasihat bagi para pemimpin, ya. Jadi ini perkara yang perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin. Ada kemaslahatan besar dari taat kepada pemimpin. Ada kemaslahatan besar dari kesabaran terhadap kekurangan-kekurangan mereka. Sehingga inilah yang hendaknya kita laksanakan. Kalau ingin agar negara ini mendapatkan keamanan, maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita dari menyebarkan aib-aib penguasa. Ya. Dan yakin dengan doa, yang namanya doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita jarang mendoakan pihak penguasa, jarang mendoakan pihak pemimpin. Ya, sehingga wajar kalau keadaan mereka kemudian tidak membaik. Bahkan justru mendoakan kejelekan bagi pihak penguasa. Ini yang menyebabkan mereka tetap berada dalam kedzaliman mereka. Qala thumma qala Syekh rahimahullah wa hadhihi al-masail al-thalath hiya allati jama'a bainaha fi ma saha anhu fi sahih annahu qala. Maka inilah ini tiga masalah yang pertama yang disebutkan oleh beliau, ya, masalah syirik, kemudian masalah persatuan dan masalah taat kepada pemimpin, ini tercakup dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, di mana hadis tersebut berbunyi, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian, ya, dalam tiga perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Allah ridho kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridho kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan kalian tidak berpecah belah. Ini perkara yang kedua. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan agar kalian memberikan nasihat kepada siapa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin kalian. Jadi tiga perkara yang dikemukakan oleh beliau dalam masail jahiliyah ini adalah tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Sama juga dengan karya beliau di kitab yang lain Ushulus Sittah, ya. 6 prinsip pokok dalam beragama, beliau sebutkan, ya, tiga perkara ini di awalnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Prinsip pertama, prinsip kedua, prinsip ketiga ini sama dengan apa yang disampaikan dalam hadis. Qala yaqulu Syekh rahimahullah. Wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-masail thalath, yakni allati taqaddama dzikruha. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan tiga permasalahan ini yang telah kita sebutkan sebelumnya. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna awliya wassalihin yakulun ha'ulai syufa'auna indallah. Masalah yang pertama, bahwa masyarakat jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada para wali, beribadah kepada orang-orang saleh, ya, dalam keadaan mereka mengatakan inilah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hari tersebut ini merupakan pengingkaran terhadap kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya, apa kebiasaan mereka yang pertama? Mereka menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masalah tsaniyah, anna ahla jahiliyah kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Bahwa masyarakat jahiliyah dahulu mereka berpecah belah dalam urusan agama dan dunia mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah ridho kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah mereka identik dengan perpecahan. Qala wal mas'alatu tsalitsah annahum la yakhda'una li waliil amr. Masalah yang ketiga bahwa masyarakat jahiliyah mereka tidak mau tunduk kepada pemerintah. Yarawna dzalika dillatan wa mahanah. Mereka memandang bahwa itu merupakan kerendahan dan kehinaan. Hadhil mas'alatu tsalats jama'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi utiya jawami'al kalimah wa faslul khitab fi kalimatin wahidah. Maka tiga perkara ini, tiga perkara yang pertama ini telah dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau alaihi salatu wasallam telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat yang ringkas, padat dan jelas. Jadi tiga masalah agung dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Innallaha yardha lakum salatan anta budu wa la tusyriku bi syai'a wa anta tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Tiga permasalahan besar digabungkan dalam satu hadis. Baik, adapun yang disampaikan oleh beliau kemudian ini merupakan pengulangan, ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya di mana kebiasaan masyarakat jahiliyah mereka, ya, adalah masyarakat yang taklid buta, hanya mengikuti tanpa, ya, hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu tanpa mengikuti dalil. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah atau karakteristik masyarakat jahiliyah yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah. Insyaallah setelah ini, ya, masalahnya pendek-pendek. Tiga perkara yang pertama ini memang dibahas cukup panjang lebar oleh beliau karena ini adalah perkara yang paling penting. Masalah apa? Syirik, kemudian masalah persatuan dan masalah taat kepada pemerintah. Ya, dengan ketiga permasalahan ini kalau kita menghindarkan diri kita dari tiga karakter masa jahiliyah yang pertama ini, maka insya Allah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya beliau berbicara agak panjang lebar. Tapi setelah ini insya Allah, ya, satu pembahasan beliau akan bahas dengan cukup ringkas. Nakifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.